السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni', yang sekarang kita memasuki sebab-sebab warisan sudah selesai dan definisi warisan sudah selesai. Kita akan memasuki para ahli waris siapa saja. Ya, takrar Syekh. Halam, bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal warasatu dhu fardin wa asabatin wa rahimin. Dan ahli waris ada tiga bagian, tiga macam. Yang pertama dhu farad, yaitu ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya, wa asabah, kemudian asabah, dan rahimin, rahim, kekerabatan. Naam. Ya. Ada tiga bentuk ahli waris. Pertama, zufar, itu yang menerima waris dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal pembagiannya. Ada yang pembagiannya adalah dia berhak 1/2, ada yang berhak 2/3, ada yang berhak 1/4, ada yang berhak 1/8, ada yang berhak 1/3, ada berhak 2/3, ada yang berhak 1/6, dan seterusnya. Ini semuanya sudah dijelaskan oleh Allah. Hak masing-masing ini namanya zufat. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa'asabatin. Asabah. Dia tidak ada pembagian khusus, tidak 1/2, tidak 1/3, tidak 1/4, dan seterusnya. Tapi dia mengambil sisa. Yang namanya sisa, bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Tergantung kondisi para zufar tadi. Oleh karena itu, Nabi SAW mengurutkan cara pembagiannya. Alhikul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali awla rajulin dhakar. Yang pertama, berikan harta warisan itu kepada para zufar yang mendapatkan 1/6, 1/3, dan seterusnya. Bila masih ada sisa untuk laki-laki yang terdekat, yang ini dinamakan dengan asabah. Kemudian yang ketiga adalah rahim. Rahim yang dimaksud di sini, dia tidak termasuk dalam zufar dan tidak termasuk dalam asabah, tapi masih ada hubungan keturunan dengan yang meninggal, tapi hubungannya tidak terlalu kuat. Ini dinamakan dengan rahim. Seperti umpamanya, yaitu cucu dari anak perempuan. Seorang wafat, dia punya anak perempuan. Anak perempuan ini ketika seseorang ini wafat, sudah ada anak. Berarti cucu dari jalur perempuan. Baik laki ataupun perempuan, ini mereka bukan zufardin. Tidak ada pembagian khusus, dan tidak juga ada mendapatkan sisa, tapi mendapatkan rahim namanya. Bila zufardin sudah tidak ada, asabah tidak ada, baru dapat rahim ini. Dan ini ada perbedaan pendapat para ulama mazhab. Dalam mazhab Hambali jelas dinaskan oleh al-muallif wa rahim dan rahim. Dan sebagian mazhab para ulama yang lain, di antara mazhab Syafi'iyah, rahim tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan waris, karena diberikan kepada Baitul Mal. Ya. Sekarang mu'alif akan menjelaskan masing-masing para Zulfardin ini. Ini ada perbedaan sistematika atau cara metode dalam penjelasannya. Para fuqaha para ahli fikih biasanya menjelaskan dengan orangnya. Orangnya dahulu, nanti baru bagian-bagiannya. Kalau para ulama faraid biasanya menjelaskan bagian, siapa yang berhak, namanya seperdua. Siapa yang berhak mendapatkan seperdua dan apa syarat masing-masing. Kemudian seperempat, siapa yang berhak mendapatkan seperempat. Kemudian seperdelapan, siapa yang berhak mendapatkan seperdelapan, seperti itu. Jadi ini hanya perbedaan metode, cara, namun hasilnya akan sama. Mana yang terlebih baik? Yang terlebih baik adalah mana kita pelajari sekarang. Kita pelajari kitab fikih tentu dengan metode seperti ini. Baik. Takra'i Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم dan ahli waris yang mendapatkan ketetapan tertentu dalam warisannya ada 10. Yang pertama الزوجان yaitu suami istri. Kemudian ya, ini dua ya, nomor satu dan nomor dua. Suami nomor satu, istri nomor dua. Terus wal abawani, dan kedua orang tua, ibu dan ayah. Tiga dan empat. Ibu dan ayah, ya, ayah dan ibu. Wal jaddu, tiga dan empat. Terus wal jaddu wal jaddatu, lima dan enam, yaitu kakek dan nenek. Wal banatu, yang ketujuh, anak-anak perempuan. Yang kedelapan, wa banatul ibn, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu cucu perempuan. Berarti cucu perempuan dari jalur anak laki. Cucu perempuan dari jalur anak perempuan, Ustaz, tidak dapat. Kecuali dia rahim. Bila tidak ada ashabul furud dan asobah, baru dapat. Terus yang kesembilan, wal akhwatu min kulli jihah, dan saudara-saudara perempuan dari setiap jurusannya, jalurnya. Ya, saudari perempuan, baik antara Anda dengan dia hubungannya sama bapak dan ibunya, berarti biasa dikatakan dengan saudari kandung ya, atau antara Anda dengan dia satu bapak. Ya, satu bapak. Beda ibu, biasanya mungkin dinamakan dengan saudari sebapak. Ya. Dan yang ke-10? Dan sebentar. Dan saudari seibu. Antara Anda dengan si yang meninggal, itu sama ibu, beda bapak. Sama ibu, beda bapak. Saudari seibu. Itu yang maksud dari seluruh jihahnya. Ya, kemudian yang ke-10, dan saudara-saudara laki-laki dari ibu. Dan saudara laki-laki dari ibu, yang seibu. Nah, dia laki-laki, hubungan Anda dengan dia adalah sama ibu, beda ayah. Ini dia tidak mendapatkan bagian ashabah, dia adalah ashabul furud. Dia mendapatkan 1/6 kalau sendiri. Lebih dari itu, dia mendapatkan 1/3 dibagi rata. Lanjutkan, Ustaz. Falizawji. Sekarang setelah, ini perlu dihafal kali ya. Wallahu'alam, silakan hafal. Suami istri, 1 dan 2. Kemudian ibu dan bapak, 3/4. Kemudian kakek dan nenek, 5/6. 7, anak perempuan. Dari yang ke-8, anak perempuan dari anak laki-laki. Yang ke-9, saudari perempuan, baik sebapak si ibu ataupun sebapak ataupun si ibu saja. Yang ke-10, saudara laki-laki, kalau tadi saudari, sekarang saudara laki-laki yang seibu. Kalau saudara laki-laki yang sebapak atau yang sebapak seibu, Ustaz, itu mereka asobah, tidak ada bagian 1/6, 1/3, tidak ada. Dia mengambil sisa. Ya, kita lanjutkan, Ustaz. Nah, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, fali zawji an-nisfu wa ma'a wujudi waladin aw walad ibni wa in nazal ar-rubu'. Yang pertama, az-zawj, yaitu suami, bagiannya adalah setengah dengan syarat bersama atau adanya anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-lakinya, yaitu cucu laki-laki. Wa in nazal, dan seterusnya, anak dari anak laki-laki atau anak dari cucu, maka bagiannya ar-rubu'u, yaitu 1/4. Ya, suami. Tadi kan yang nomor 1 suami, nomor 2 istri. Berapa bagian suami? Bagian suami tergantung kondisinya. Bila yang wafat, tentu yang wafat adalah istri. Kalau bagian suami, yang wafat istri, yang wafat dia tidak punya anak, baik dengan suami yang ini atau suami sebelumnya, kalau dia pernah menikah dengan suami sebelumnya, walhasil dia tidak punya anak, maka suami ini mendapatkan 1/1/2 dari keseluruhan harta istri. Ya. Kalau istri yang wafat ini ada anak, atau anak dari anak laki-lakinya, artinya yang wafat ini punya cucu dari jalur anak laki-laki, maka suami ya tidak mendapatkan setengah lagi, berubah menjadi 1/4, yaitu setengahnya setengah, 1/4. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walada fa'in kana lahunna waladun falakumul rubu'u mimma tarakum. Kata Allah, untuk kalian wahai para suami, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, dengan syarat para istri itu tidak memiliki anak. Di ayat ini Allah hanya menjelaskan anak, Ustaz. Tadi ada cucu dari jalur anak laki-laki. Dalam bahasa Arab, anak itu untuk anak langsung dan dari jalur laki-laki ke bawahnya juga dinamakan dengan anak. Kalau dikatakan anak-anak Yakub atau anak-anak Bani Israel, itu anak sampai sekarang namanya Bani Israel, padahal jalurnya apa, levelnya mungkin sudah 450 atau 70 perantara antara yang hidup di zaman sekarang dengan Nabi Israel, Nabi Yakub. Kita juga namakan anak Adam. Jarak kita dengan Nabi Adam, wallahu a'lam, enggak tahu kita berapa level, berapa tingkatan, mungkin 100, mungkin 1000, wallahu a'lam. Tidak ada yang ahli nasab. Karena nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang nasabnya jelas terang benderang, itu yang disepakati oleh para ulama nasab sampai kepada Adnan. Setelah itu tidak diketahui dengan pasti dari Adnan. Adnan bagian cucu dari Nabi Ismail dan Ibrahim. Ya. Dalam bahasa Arab seperti itu. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka kalau Allah katakan, jika kalian para istri, jika para istri tidak memiliki anak, berarti termasuk di sini cucu dari jalur anak laki-laki. Ya, kita lanjutkan Ustaz. Nah, Ustaz. Yang kedua, wali zaujati fa'akthar nisfu halaihi fihima. Kemudian yang kedua, bagian untuk istri, untuk seorang istri atau lebih, maka bagiannya setengah dari bagian suami dalam setiap keadaannya. Setengah apabila seperempat apabila tidak memiliki anak, dan kemudian seperdelapan jika memiliki anak. Ya. Mu'alif menjelaskan dengan ungkapan yang ringkas. Istri satu orang ataupun lebih. Dalam Islam boleh. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah daripada perempuan itu 2, 3, dan 4. Berarti boleh nikah lebih dari satu. Bila seseorang wafat, dan saat dia wafat, istrinya yang status istri ya, kalau sebelumnya pernah nikah, lalu qadarullah bercerai, kemudian nikah lagi, qadarullah wafat istrinya, kemudian nikah lagi, dan pada istri yang ketiga kali menikah ini, dia wafat. Berarti di sini istrinya cuma satu. Karena yang dua sebelumnya sudah selesai. Karena istri adalah hubungan pernikahan. Berakhir dengan wafat salah seorang atau berakhir dengan perceraian. Maka dua yang sebelumnya, walaupun yang istri yang pertama tadi ceraikan ya. Walaupun yang pertama tadi masih hidup. Tapi statusnya bukan istri lagi dan dia tidak mendapatkan hak waris. Yang dimaksud di sini satu orang atau lebih, ketika dia wafat, sebelum dia wafat, dia menikah dengan dua orang perempuan. Pertama nikah dahulu dengan yang ketiga tadi, dan kemudian nikah lagi dengan satu lagi. Ketika itu, qadarullah dia wafat. Berarti istrinya bukan empat, istrinya ketika dia wafat cuma dua. Yang dua sebelumnya bukan istrinya, istrinya dua. Untuk dua ini adalah separo dari kondisi keadaan suami di atas pada dua syaratnya. Jadi suami mendapatkan setengah apabila tidak ada anak atau cucu dari jalur anak laki-laki. Berarti istri bila suami yang wafat tidak ada anak, dan tidak ada anak dari jalur anak laki-laki, maka istri mendapatkan setengah dari setengah, yaitu seperempat. Bila ada anak laki-laki atau ada cucu dari jalur anak laki-laki, istri mendapatkan setengah dari suami tadi kalau dia yang dapat. Yaitu suami tidak dapat seperempat, di sini setengahnya istri itu seperdelapan. Ya. Lanjut Ustaz. Nah Ustaz. Kemudian yang ketiga, walikullin minal abi wal jad, dan untuk bagian ayah dan kakek, yaitu as-sudusu bil fardi ma'a dhukuril waladi aw waladil ibnt, bagiannya seperenam dengan ketetapan bagian warisan yang ditentukan berdasarkan Quran, ma'a dhukuril waladi aw waladil ibnt, dengan syarat adanya anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu. Naam. Terus, wayarisani bita'asib, dan keduanya mewariskan dengan ta'asib, dengan bagian asabah, apabila tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada waladil ibn, yaitu anak dari anak laki-laki, cucu laki-laki. Wabil fardi wa ta'asib, dan bagiannya al-fard dan ta'asib, yaitu yang sudah ditetapkan, dan juga asabah apabila ada anak perempuan, Naam. Ya. Setelah menjelaskan kondisi hak suami dan istri dalam waris, mu'alif menjelaskan hak bapak dan kakek. Bapak itu, kakek itu berarti bapak dari bapak. Kalau bapak dari ibu atau kakek dari jalur ibu, apakah menjadi ashabul furud? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Di sini hanyalah bapak dan kakek dari jalur bapak atau bapaknya bapak. Berapa mereka mendapatkan? Yaitu mendapatkan 1/6 dengan cara fard. Faridah tadi kan ada zu fardin, ada asobatin, ada rahim. Dengan fard dia mendapatkan 1/6. Ya. Dan kakek juga seperti itu. Tentu syaratnya kakek dapat bila bapak dalam kondisi sudah wafat, lalu kakek dapat. Bila bapak masih hidup, tentu otomatis bapak dari bapak tidak dapat. Ma'adzukuril waladi, bapak dan kakek dari bapak tadi dapat dengan fard 1/6 bila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan keduanya, kakek, bapak dan kakek tadi mendapatkan juga dengan asobah, mengambil sisa ma'adamil waladi wa waladil ibn, bersama ketiadaan anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki. Bapak mendapatkan 1/6. Bila yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau anak laki-lakinya sudah wafat, maka bapak selain mendapatkan 1/6, tambah bagiannya asabah mendapatkan sisa. Begitu juga kakek. Terus. Dan mendapatkan fardhu dan ta'sib, dapat sebagian 1/6 dan tambah asabah bila bersama anak perempuan. Kalau anak perempuan, berarti tidak ada anak laki-laki, siapa yang menjadi asobahnya adalah bapak. Bila bapak tidak ada, siapa yang menjadi asobahnya? Kakek. Bapak tadi sudah dapat 1/6. Iya, selain dapat 1/6, dia dapat sisa juga. Kakek itu sudah dapat 1/6. Iya, selain dapat 1/6, dia juga dapat sisa juga. Ya. Nah. Baik. Cukup, Ustaz, untuk kita lanjutkan. Ya, fi Ustaz. Ya, baik. Pasal baru kan depan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair, kami sampaikan pada Ustaz atas pembahasan dan juga penjelasan daripada pembagian ahli waris dan ketetapannya pada 10 poin yang disebutkan, dan kita berikan kesempatan selanjutnya untuk memperluas pembahasan bagi para pendengar. Demikian juga pemirsa Roja TV ingin bertanya, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaannya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat lebih dahulu dari telepon, silakan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan Abu Musa di Bekasi, Ustaz. Alan Abu Musa, silakan pertanyaannya. Ya, Ana mau nanya terkait pembagian waris. Beberapa hari lalu mertua saya baru saja wafat, bernama Bapak Bambang. Nah, meninggal tanggal berapa? Tanggal berapa beliau wafat? 2 hari yang lalu, Ustaz. Tanggal berapa? 10? Iya. Terus? Bapak Bambang meninggalkan 1 orang istri dan dua anak perempuan, Ustaz. Ayah dan bapak. Sebentar. Bapak Bambang sudah meninggal. Ibu dan ayahnya sudah wafat. Sudah wafat, Ustaz. Duluan. Ya. Yang ada adalah istri satu orang. Istri satu orang dan dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Anak laki-laki tidak ada atau sudah wafat? Laki-laki tidak ada, Ustaz. Tidak sudah wafat atau tidak ada? Memang tidak ada. Memang anaknya hanya dua saja perempuan. Ya, sudah. Ini akan ada asobah. Ini namanya ashabul furud. Istri tadi kalau ada anak, suaminya, istri mendapat 1/8. Dua anak nanti akan dapat 2/3. Berarti menyamakan penyebutnya 8 dengan 3 dikali 24. Tentunya menjadi 24. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. 16. Harta dibagi 24, 3/24 untuk istri, 16/24, berarti masing-masing anak perempuan dapat 8/24, itu untuk anak perempuan. Sisa di sini 5. 5 untuk siapa ini? Ya, Pak Bambang punya saudara, tadi kan jalurnya asobah itu adalah bapak. Bapak Bambang sudah meninggal. Kemudian bapak dari bapak atau kakek dari jalur bapak. Kakek masih hidup atau sudah meninggal juga? Kakek sudah meninggal, Ustaz. Sudah meninggal. Kemudian turun ke saudara Pak Bambang. Beliau memiliki saudara sebapak seibu saat Pak meninggal. Pak Bambang mempunyai yang masih hidup 6 saudara laki-laki dan 1 saudari perempuan, Ustaz. Ini saat Pak Bambang wafat mereka masih hidup semuanya? Saat ini masih hidup semua, Ustaz. 6 saudara laki-laki, 1 saudari perempuan. 6. Ya. Berarti 5 akan dibagikan ke 7 orang ini. Dengan pembagian saudara laki-laki mendapatkan 2 bagian. Berarti yang anak perempuan tadi kan masing-masing dapat 8/24. 8 kali 13 104. Ya. 104. Ya, Ustaz. Masing-masing anak perempuan dapat 104. Saudara laki-laki dapat, kan tadi sisanya 5, ya. Masing-masing dapat 10. Berarti mereka dapat 60 keseluruhannya. Dan saudari perempuan dapat 5/312. Maka semua harta Bambang dibagi 312, untuk istrinya 39/312, anak perempuan yang masing-masing 104/312, saudara laki-laki beliau 10/312, saudari perempuannya 5/312. 66, Ustaz. Ya. 6. Cukup. Syukur jazakallah khair, Ustaz. Semoga Allah memberikan kesehatan Ustaz dan kru rojak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair, akhi. Jazakallah khair, Ustaz, atas penjelasan dan juga rincian jawabannya. Alhamdulillah, dan kita berikan kesempatan yang berikutnya. Masih di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali penanya yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kamu di mana? Dengan Ummu Fazza di Bekasi, Ustaz. Mohon tanya untuk Bab Waris juga. Silakan, Ummu Fazza. Orang tua sudah meninggal semua. Yang meninggal pertama ibu. Ibu namanya Ibu Waskiyah. Mempunyai anak perempuan semua 6 orang. Orang tua sudah meninggal semua. Dan siapa Umu? Mohon maaf. Halo. Kenapa Pak ya? Yang meninggal yang pertama siapa namanya? Ibu Waskia. Ibu Waskia. Wastia. Ya, Waskia Ustaz. Berarti ketika dia wafat suaminya masih hidup kan? Ya, suami masih hidup. Anak ya, berarti di sini yang berhak ahli waris pertama suami. Ya, suami. Cuma terus? Mohon untuk perhitungannya Ustaz, karena 5 hari kemudian suami juga meninggal Ustaz. Iya, tapi suami dapat dulu dia. Iya, betul. 5 hari, mohon makanya untuk, warisan itu jangan ditunda-tunda. Terus, ya, suami, bapak ibu dari Wastia sudah wafat. Sudah wafat Ustaz. Pada saat Wastia wafat ya. Anak laki-laki, perempuan dari Wastia ada? Anaknya perempuan semua Ustaz, 6. 6 anak perempuan. Kemudian saudara-saudari dari Wastia yang sebapak seibu ada? Masih ada 1 laki-laki, 1 perempuan yang masih hidup. Ya, pertama dibagi dulu harta Wastia. Mm-hmm. Suami dapat karena ada anak berapa tadi? 6 Ustaz. 1/4. Anak perempuan 6 dapat 2/3. Saudara laki-laki, saudari perempuan dapat sisa. Dapat sisa. Berarti 4 dengan 3, 12. KPK-nya 3/12, kemudian 4, 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 8 sisa 1. Sisa 1 akan dibagi 3. 3 dikali 12 sama dengan 36. 36. 9 per 36. Kemudian 3 kali 8, 24. Per 36 dibagi 2, bagi 6. Kemudian saudara laki-laki dapat 2, saudara perempuan dapat 1. Hartanya dibagi 36, harta Wastiah dulu dibagi 36 bagian. Iya, 36. Suaminya dapat 9 per 36. Anak perempuannya kan 6 orang, 24 bagi 6, 4 berarti kan? Iya, betul. Masing-masing mendapatkan 4 per 36. 4 per 36. Masing-masing. Iya, masing-masing ya. Saudara laki-laki dapat 2 per 36. 2 per 36. Saudari perempuan dapat 1 per 36. 1 per 36. Oh ya, baik Ustaz. Nah, setelah itu suaminya juga meninggal semua. Jadi bapak juga meninggal juga Ustaz. Sebentar, suami meninggal semua ya, time. Maksudnya suami Ibu Waskia juga meninggal dunia. Siapa nama suami ini? Sunarso Pak. Pak Sunarso wafat. Iya nah. Sunarso ketika Wastia wafat dia nikah lagi atau tidak? Tidak Ustaz. Pak Sunarso ketika dia wafat bapak ibunya hidup atau tidak? Sudah tidak ada semua. Sudah tidak ada semua. Iya. Berarti saudara dan anak hidup, dan perempuan. Pak Sunarso istrinya cuma Bu Wastia saja. Iya, istrinya hanya Wastia saja Ustaz. Sebelumnya tidak pernah menikah. Belum. Berarti anaknya. Anaknya 6 perempuan. 6 anak perempuan ya. Juga. Iya. 6 anak perempuan. Ya, itu mendapatkan 2/3. Bapak ibu dari Pak Sunarso sudah wafat. Sudah wafat, Ustaz. Saudara saudari Pak Sunarso ada yang masih hidup? Ada 1 perempuan, Ustaz. saudari perempuan. Ya, menurut dalam hal ini saudari perempuan dia menjadi asobah ma'al ghair. Ya, sisanya diambil oleh saudari perempuan sepertiga. Dua per tiga dibagi tiga hartanya, dua per tiga untuk enam anak perempuan, dua per tiga dibagi enam. Kemudian sisa satu per tiganya untuk saudari perempuannya. Perempuan. Oh ya. Afan ya. Ustaz, berarti yang dibagi dari harta waris Bapak Sunarso adalah yang 9 per 3, 6 tadi ya Ustaz ya? Sunarso ya. Memang tidak punya harta lain selain itu? Tidak ada Ustaz. Kok tidak ada? Yang mencari ya. Siapa? Istri Sunarso apa Wasdia? Yang kenapa Ustaz? Yang mencari nafkah Sunarso atau Wasdia? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya berarti si Sunarso, Pak Sunarso rahimahullah juga punya harta selain harta dari istrinya. Atau semua hartanya diberikan ke istri sehingga dia tidak punya harta, berarti ya dia tidak ada harta lain. Iya. Coba lihat. Umpamanya dalam hartanya apa saja? Ada rumah, ada kendaraan. Iya, ada rumah, ada kendaraan, tapi rumah atas nama siapa? Rumah asalnya adalah punya istri. Di surat, di surat sertifikatnya atas nama siapa? Waskia. Tapi di, karena mungkin secara administrasi di atas namakan sertifikatnya atas nama Sunarso gitu, Ustaz. Diberikan ke Sunarso itu rumah atau pinjam nama saja? Pinjam nama, Ustaz. Baik, pinjam nama berarti itu harta Wasdia. Harta Wasdia. Harta yang lain? Kendaraan ada? Kendaraan ada. Atas nama siapa? Atas nama Sunarso. Yang beli Sunarso dengan uangnya atau Wasdia yang beli hanya pinjam nama Sunarso saja? Nah, sepertinya ini harta bersama, Ustaz. Berapa persen hak Sunarso di situ, berapa persen hak Wasdia? Nah, itu yang harta bersama beli, paham, belinya, belinya, umpamanya berapa harga itu mobil atau motor? Ada motor aja, Ustaz. Motor. Waktu belinya cash atau kredit itu berapa uang suami Sunarso, berapa uang Wasdia? Sehingga dari situ jelas persentasenya berapa bagian, berapa bagian. Oh iya. Ketika baik, yang wafat Wasdia yang dibagi hanya bagian hak Wasdia. Yang Sunarso tidak dibagilah haknya, dia masih hidup. Ketika Sunar, karena dalam kasus ini antara ahli waris Sunarso dengan Wasdia berbeda. Karena di Wasdia ada saudara-saudari. Saudara-saudari Wasdia. Di Sunarso ada saudari Sunarso dan tidak ada saudara. Iya. Maka tidak bisa dibagikan langsung begitu saja. Masing-masing dijelaskan harta masing-masing karena ada perbedaan para ahli waris. Iya baik-baik Ustaz. Iya insya Allah sudah jelas Ustaz, nanti biar dijelaskan lagi untuk kepemilikan awalnya. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz, dan demikian umum jazakallah khairan atas pertanyaannya, dan alhamdulillah telah dirinci jawabannya. Semoga ini mendapatkan pencerahan buat ibu dan keluarga. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga masih di via telepon. Baik, di 0218236543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Nurholis di Cibinong, Ustaz. Baik, silakan Bapak. Ustaz, apaan mau nanya? Kalau misalkan bukan misalkan saya ada orang tua masih hidup kedua-duanya, ya. Tetapi telah menghibahkan seluruh hartanya Ustaz kepada anak-anaknya gitu. Jadi saat ini orang tua tidak memiliki harta sama sekali, cuma mungkin ada uang lah buat kebutuhan sehari-hari beliau gitu. Apakah ini diperkenankan Ustaz secara syariat gitu? Demikian. Assalamualaikum. Bapak, assalamualaikum. Bapak menghibahkan seluruh hartanya kepada anak-anak. Sudah diserah terimakan kepada anak-anaknya atau belum? Sudah diserahkan Ustaz, semuanya Ustaz. Ya, berarti Bapak hanya hidup dengan sisa uangnya saja. Betul. Begitupun Ibu, Ustaz, sama itu sudah membagi seluruh hartanya kepada seluruh anak-anaknya. Itu juga tidak ada sisa sama sekali, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, enggak apa-apa. Boleh secara syar'i dia memberikan hartanya kepada anak-anaknya. Cuman, ya jadi masalah nanti ketika umpamanya si Bapak butuh. Dan uangnya sudah habis. Bagaimana? Dia bisa ngambil harta anaknya. Ansa wa maluka li abika. Kata Rasulullah, kamu dan hartamu milik bapakmu. Tapi kan akan jadi repot dia ngambil harta anaknya. Ngambil harta anaknya tentu, kalau uang di rekening, harus minta nomor PIN dulu ke anak, minta dulu ATM-nya, kan repot. Tapi terserah dia. Karena sudah berlangsung, ya itu menjadi harta anaknya. Cuman tinggal apa namanya perasaan setiap anaknya, ya setiap bulan mungkin masing-masing kirim berapa untuk ibu, berapa untuk bapak, agar mereka tidak perlu melakukan hal seperti yang tadi. Baik Ustaz, jadi Allah khairan atas informasinya dan baik, jazakallah khair Pak. Nah, barakallah fik. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya Ustaz, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita, dari Ah Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah saya meninggal di bulan Oktober tahun 2020, dan harta warisan yang dimiliki ayah sampai hari ini, kami dan putra dan putrinya membiarkan harta waris tersebut dikelola oleh ibu kami, Ustaz. Apakah perbuatan seperti ini diperbolehkan? Jazakallah khair. Kalau Anda, anak-anak, selagi ahli waris ikhlas, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda ada kebutuhan, tinggal minta ke ibu hak waris yang tersebut. Dan perlu juga ibu disampaikan tentang ketentuan Allah dalam pembagian warisan. Ya. Baik, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan pendengar kita dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semasa hidupnya, orang tua kami memberikan hibah kepada 3 anak laki-lakinya, sebagian daripada hartanya. Kami berdua dapat mendapatkan rumah, dan adik kami yang masih bersekolah mendapatkan usaha material, Ustaz. Dalam perjalanannya, karena adik kami masih bersekolah, kami kelola material tersebut sampai hari ini, Ustaz. Pertanyaannya, bolehkah kami mengambil sebagian daripada hasil material tersebut untuk operasional dan kebutuhan hidup kami, Ustaz? Jazakallah khair. Baik. Tinggal Anda sampaikan kepada adik dan sepakati dengan dia. Apakah dengan bentuk bagi hasil, berarti bagi dividen nanti setelah 1 tahun, atau dalam bentuk gaji. Ya, biasanya mengelola usaha seperti itu gajinya berapa per bulan. Ambil gaji per bulan. Lebih dari itu tentu tidak boleh. Ya. Tetapi usaha tetap milik si adik. Kemudian, atau kalau Anda punya uang pemasukan bulanan juga, selain dari material tadi, mungkin Anda pilih yang bagi hasil aja. Di akhir tahun dihitung berapa laba bersih, kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bila pengelola 2 orang, pemilik 1 orang, mungkin dibagi 3, 33% buat si pemilik, adiknya, 33%, 66% dibagi 2 untuk 2 orang pengelola tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Ada seorang anak Ustaz yang terlahir di luar nikah pada saat hamil. Laki-laki dan perempuan ini kemudian menikah dengan pernikahan yang sah. Terlahir melahirkan anak yang kedua Ustaz. Yang menjadi pertanyaan, apakah anak yang pertama mendapatkan harta warisan sebagaimana anak yang kedua? Jazakallah khair. Allah yang barik fiik. Warisan dari ibu ini dapat, karena dia nasabnya adalah ke ibunya. Bila kehamilan itu bukan karena ada nikah syubhah, memang karena perzinahan. Tapi warisan dari bapak, wallahu ta'ala alam, pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, ya, tidak dapat. Karena ini anak perzinahan, asli anak zina. Tapi dalam hal seperti ini, bila ada perbedaan pendapat para ulama, tinggal Anda bawa ke pengadilan agama untuk diselesaikan oleh hakim pengadilan agama. Bila ada perbedaan pendapat, dia yang menentukan. Tapi kalau redo dengan pendapat yang rajih tadi, silakan. Tapi kalau tidak, khawatir sengketa, bawa kepada hakim pengadilan agama, dia yang menentukan. Maka yang bertanggung jawab dunia akhirat tentu juga dia. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, jazakallahu khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dimaksud apakah yang dimaksud dengan harta gonogini yang seringkali dipersengketakan dalam bab perceraian ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fik. Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, harta istri milik istri, harta suami milik suami. Ya. Nyampur Ustaz. Walaupun nyampur kan tahu itu harta siapa. Belinya dulu pakai uang siapa. Suaminya nyerahkan uang ke istrinya, gajinya Ustaz. Ya. Tentu tanyakan kepada suaminya, maksudnya menyerahkan, minta istri mengelola, atau itu menjadi milik istri. Bila seseorang menyerahkan uang, ada teman menyerahkan uang kepada Anda, itu banyak, kemungkinannya banyak. Bisa jadi adalah hadiah kepada Anda, berarti milik Anda penuh. Dan Anda tidak wajib menggantinya. Bisa jadi dipinjamkan kepada Anda, berarti boleh Anda gunakan, dan pada saat dia meminta, Anda wajib mengembalikan dengan nominal yang sama. Ya, bisa jadi maksudnya dititip kepada Anda, artinya uang ini tidak boleh Anda pakai dan wajib Anda kembalikan dengan nomor seri yang sama, namanya wadiah. Bisa jadi maksudnya diputar dalam bentuk usaha dan hasilnya dibagi 50-50%, ini namanya mudharabah. Ya, kalau yang menerima ini sudah punya usaha juga, berarti ini namanya musyarakah. Berarti di sini kan ada 5 kemungkinan akad. Maka ini ghararnya berat. Ketidakjelasannya berat. Kemungkinan 5 kemungkinan. Kalau saja 2 kemungkinan di antara 50-50% menjadi salah satunya, itu tidak sah. Apalagi ini kemungkinannya 5. Bila dalam kasus seperti ini, tinggal ditanyakan atau lihat korinahnya atau lihat hal-hal yang bisa menentukan ini akadnya apa. Kalau dia mengatakan, ya, ini uang saya, ya, saya mau pergi pindah ke kota lain, maaf, ini emas saya mau pindah pergi ke kota lain, mungkin insya Allah setahun dua tahun lagi saya datang. Ini emas saya. Silakanlah kau pakai. Kalau dia mengatakan emas saya silakan kau pakai, ya boleh dijual berarti kau dipakai, berarti maksudnya adalah pinjaman, bukan nitip. Karena kalau nitip tidak boleh dipakai. Sedangkan tadi dia mengatakan silakan pakai, ya. Silakan pakai, kalau ketika butuh dia boleh jual itu emas batangan, hanya pada saat dia minta, pada saat dia datang setelah setahun lagi atau dua tahun lagi, diberikan, diserahkan kepada dia emas batangan dengan gram emas, gram yang sama. Maka Tina minta kejelasan masing-masing, sehingga tidak ada harta yang namanya yang tidak jelas, harta yang abu-abu tidak jelas. Itu tidak ada dalam agama Allah. Walaupun suami istri, yang di rekening masing-masing tentu uang milik masing-masing. Yang pakai nama masing-masing tentu yang tercatat di resminya dengan nama masing-masing berarti harta dia. Secara di hadapan negara. Rumah pakai nama istri, berarti rumah istri lah. Dulu beli pakai uang suami, ya kenapa pakai nama istri? Ya dipinjamin saja kata suami, berarti jelas pinjam nama saja. Nah, seperti itu dan seterusnya. Karena kalau langsung dibagi semuanya ini menzalimi. Karena suami wajib memberikan nafkah. Kemudian seluruh harta suami setengahnya menjadi milik istri. Itu tidak benar. Ya, apalagi ternyata umur pernikahan mereka cuma sekitar berapa bulan saja. Dan si suami tadi memiliki harta jumlah yang besar. Ya, tentu ini tidak benar. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat terkait dengan perhitungan waris. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, seseorang meninggal, seorang laki-laki meninggal, wafat dan meninggalkan 5 anak perempuan dan 1 istri, Ustaz. 5 anak perempuan dan 1 istri. Beliau juga memiliki 2 saudari dan 1 saudara sekandung. Apakah saudara-saudara ini mendapatkan bagian harta warisan, Ustaz? Jawabannya iya, betul. Ini dinamakan dengan kalalah. Yastaftunaka fil kalalah, kata Allah. Mereka bertanya, minta fatwa kepada Muhammad tentang kalalah. Allah jelaskan, bila seseorang wafat, tidak ada bapak dan ibu dan anaknya, maka saudara-saudarinya mendapatkan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Dan 5 anak perempuannya mendapatkan 2/3, Ustaz? Iya. Taib. Jazakumullah khair, demikian pendengar yang punya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Saya mau bertanya, suami saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu, Ustaz. Kami mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang 2 sudah baligh, tetapi masih usia sekolah dan semua kebutuhan anak-anak saya masih saya penuhi, Ustaz, dan saya mengurusi. Pertanyaannya adalah, kalau ada harta warisan yang ditinggalkan suami saya, apakah harus saya bagi langsung ke anak-anak sesuai dengan jatahnya? Sedangkan keperluan mereka masih saya yang penuhi dan mereka belum bisa mengatur keuangan. Apakah boleh uang tersebut saya pakai untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari? Karena saya seorang ibu rumah tangga dan tidak bekerja, Ustaz. Jazakallah khair. Kalau tidak bekerja, dari mana Anda bisa memenuhi kebutuhan mereka? Sebaiknya, harta dari dibagi, kebutuhan anak, ambilkan dari hak warisnya dari bapaknya tadi. Kebutuhan Anda sebagai janda, tentu Anda ambil 1/8 dari harta warisan suami tadi. Yang itu mau Anda kembangkan, mau Anda apakah, terserah Anda. Yang uang anak-anak yang belum baligh, itu Anda pegang untuk kebutuhan mereka. Kalau mamanya mereka makan, Anda hitung berapa biaya makannya, potong dari itu. kalau Anda tidak ada punya pemasukan juga. Ya. Dan berapa uang sekolahnya Anda potong dari itu juga. Ya. Baik, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya di Padang. Jazakallah khair. Allah mudahkan, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris secara khusus. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ali di Jakarta Timur. Baik, silakan Umu pertanyaannya. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang waris juga. Saya di suami saya meninggal tanggal 22 Juli kemarin, meninggalkan seorang istri dan 3 orang putri. Siapa nama suami Ibu? Nama suami saya Pak Budi. Budi wafat tanggal 22 Juli 2021. Ya, betul. Nah, ya. Saya istri sambung Ustaz, sebelumnya juga sudah punya istri tapi sudah meninggal. Berarti istrinya Anda, ketika Pak Budi wafat, status Anda masih suami istri kan? Pak Budi duda dan saya janda, sudah membawa 3 orang putri. Begitu. Berarti ketika, yang jelas ketika Pak Budi wafat, status Anda masih istri beliau atau sudah diceraikannya atau seperti apa? Oh sudah, enggak, saya masih istrinya, masih istrinya. Ya, berarti Anda istrinya dapat 1/8. Kemudian anak Pak Budi yang bukan anak tirinya, yang anak Anda berarti tidak dapat. Anak Anda dari suami sebelumnya selain Pak Budi itu tidak dapat dari warisan Pak Budi. Yang Bapak Ibu Pak Budi Bapak punya 3 orang putri ya. Beliau punya 3 putri. Betul, betul. 3 anak perempuan dari istri sebelumnya. Betul. Dari Anda tidak ada anak? Tidak. Tidak ada anak. Ya, Bapak dan Ibu beliau sudah wafat sebelumnya? Sudah. Ya. Berarti di sini akan ada asobah sisa. Ketika Pak Udi wafat ini, saudara-saudari beliau ada yang masih hidup? Sudah tidak ada, karena Pak Budi dari dua orang saudara yang kakaknya sudah meninggal, lebih dulu meninggal, di tahun 2014. Kakaknya laki atau perempuan? Laki-laki. Kakaknya ini punya anak? Ada, laki-laki juga. Anak dari saudara, anak laki-laki, saudara laki-laki. Ya. Berapa orang anak-anaknya? Satu orang. Dua orang, Ustaz. Dua orang. Laki-laki. Anak dari saudara laki-laki. Ya, betul. Ya. Berarti ini harta dibagi 24 bagian. 3/24 untuk Anda sebagai istri. Kemudian 16/24 dibagikan kepada 3 anak perempuan Pak Budi. Ya. Kemudian 5/24 dibagi ratakan kepada 2 anak saudara Pak Budi. 2 dari anak saudara laki-lakinya. Oh gitu ya. Ya. Kalau misalnya istri pertamanya juga punya aset ya Pak. Pak Ustadz, terus itu kan Pak Budi istrinya kan meninggal duluan, itu pembagiannya bagaimana Ustadz? Karena dia juga punya harta sendiri yang istri yang sudah meninggal itu dan belum dibagi sampai sekarang ya. Gitu. Harusnya itu dibagi, suaminya dapat 1/4, anak perempuannya dapat 2/3. Sisanya kepada saudara-saudari dari istri itu, bukan saudara-saudari Pak Budi. Oh, dari saudari istrinya itu perempuan semua, Ustaz. Ada 4 orang. Perempuan semua ada 4 orang, dia dapat 2/3. 2/3 ya. Enggak, maaf, 1/6, 1/6. Oh, 1/6. Enggak, maaf. Dia mendapatkan sisa keseluruhannya. Keseluruhannya? Sisa keseluruhannya itu berapa nih, Bos? Sebentar. Suami 1/4. 3 anak perempuan, 2/3. Bapak ibu dari istrinya masih hidup? Sudah meninggal duluan. Sudah meninggal. Tadi ada saudari berapa? Ada 4. 4 saudari. 4, 3, 12, 3, 8, sisa 8 tambah 3, 11. Sisa 1/12. 1/12 ini dibagi 4 saudari. Suami dapat 3/12. 3 anak perempuan dapat 8/12. 1/12 dibagikan kepada 4 saudari. Oh gitu, iya ya. Nah itu yang pembagian suami, kalau udah meninggal nanti dibagi lagi ya Pak Ustadz ya berarti ya? Iya. Yang bagian suami nanti jadi waris lagi ya Pak Ustadz ya? Iya. Oh iya. Baik Ustadz. Oh iya, satu lagi Ustadz, kalau misalnya ada harta suami, itu boleh kita infakkan atau kita sedekahkan sebelum dibagi waris, apa boleh apa tidak ya Pak Ustadz? Tidak boleh. Oh tidak boleh. Kalau hutang zakat mal boleh ya, dikurangin dulu ya Pak Ustadz? Iya. Baik, barakallahu fiik Ustadz, jazakallahu khair. Allah ya barik fiik. Jazakumullah khair Ustadz, wa jazakumullah khair Mu'ali di Jakarta Timur ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah telah jelas dan terinci jawaban dari Ustadz dan semoga Allah mudahkan. Kami sampaikan untuk pertanyaan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini Ustadz, dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian, silakan. Ya, khwani wa akhwati fillah, untuk lebih memudahkan Anda tadi dalam memahami berapa bagian suami, berapa bagian istri, berapa bagian bapak, kakek, ibu dan seterusnya, sebaiknya Anda hafal firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan 176. Berarti ada 5 ayat dihafal dengan memahami terjemahannya, maknanya dengan baik, insyaallah akan sangat memudahkan Anda dalam menjelaskan berapa bagian beras siapa yang ashabul furud dan berapa bagiannya dan apa syaratnya. Karena di sana setelah Allah tentukan dengan sangat rinci sekali. Ya, semoga itu bermanfaat dan semoga memudahkan Anda memahami syariat Allah ini. Wallahu wali taufiq wa sallallahu nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.